wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li masyaikhina wa li sa'iril muslimina min kulli dhunubin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita sampai ke halaman 39. An-naw'u tsani setelah sebelumnya naw'ul awal, syirik akbar. Di antara syirik akbar telah dijelaskan. Nah, berikutnya an-naw'u tsani syirkul asghar. Nah, coba dibaca di sini. Ya, mukhlis, dibaca mukhlis. Ma waroda. Adalah al-adillah apa antum yang syukur-syukur? Min abroziha, min abroziha aliyau bahwa ya'ridu, bahwa ya'ridu nama ya'ro lima yuro minal amali bahwa ada nau'ina berdengar terus. Yurauna nasa bi amalihim wa yastuna bi qulubihim bi qulubihim kufra. Hadza wal riyad billah. Riyaun kufrun. Riyau kufrin. Riyau kufrin. Li anna ashabahu la yu'minuna billahi azza wa jalla. Wainama yatadhaharuna bil a'mali salihati li ajli matami li ajli matamu matami mudaf li ajli matami dunyawiyati dunyawiyati. Nah, dunyawiyati. Baik. Dari mana bacanya antum, mukhlis? Nausani. Jenis yang kedua setelah syirik akbar, syirik asghar. Syirik asghar ialah yang terdapat di Al-Quran, Sunnah dan dinamakan sebagai syirik. Kenapa? Karena dalat al-adillatu ala anna sahibahu. Namun berbagai dalil menunjukkan bahwasanya pelakunya la yakhruju minal millah. Tidak keluar dari agama. Namun jangan dipahami asghar kan kecil. Bukan. Dia di bawah syirik akbar. Ya, para ulama menyatakan dosa yang disyirik asghar itulah yang tidak diampuni. Berdasarkan keumuman ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Namun dia tidak keluar dari Islam, tidak kekal di neraka. Ya, karena ayat ya innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alal jannah, ini pada kasus syirik akbar. Ya, pada syirik akbar. Nah, syirik asghar mengerikan, lebih ngeri daripada fitnah dajjal. Ya, lebih ngeri daripada fitnah dajjal. Karena dia memaksudkan ibadah dia untuk selain Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik. Ini enggak ada yang selamat dari ini kecuali Allah yang selamatkan. Ya. Enggak ada yang selamat dari ini. Wa huwa naw'an, hanya ada dua macam. Yang pertama syirik dalam lafaz, semisal bersumpah atas nama selain Allah. Namun bersumpah atas nama selain Allah bisa jadi syirik akbar. Kalau dia mengagungkan objek yang dia jadikan sumpah tadi seperti pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Demi cintaku padamu, demi Allah dan Rasulullah, ini syirik asghar. Ya. Kalau dia mengagungkan Rasulullah seperti pengagungan dia kepada Allah, maka syirik akbar. Ya, mengerikan. Ya. Nabi SAW bersabda, suami ngomong suami, ya, bahaya ngomong ke istrinya yang pertama, Pak Revi. Misalnya antum ngomong ke istri antum, ya, demi cintaku, apa? Apaan tuh begitu? Demi cintaku padamu, syirik asghar. Ya itu karena dia bersumpah. Ya, ya itu dia bersumpah. Gak boleh, ya, gak boleh, haram. Gaya banget Pak Revi. Apa katanya tadi? Mau ngomong ke istri pertama, gaya. Gaya bener dia. Mana lagi tadi berdasarkan sabda Nabi? Man halafa li ghairi Allah bi ghairi faqad asyrak, faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah berarti dia telah sungguh dia telah kufur atau dia syirik. Nah, tapi sini syirik asghar. Atau semisal ucapan seandainya bukan karena Allah dan Anda, masya Allah wa syi'ta, ini semua atas kehendak Allah dan Anda, maka ini kufur dalam lafaz. Nah, boleh diganti dengan summa. Summa. Masya Allahu summa syi'ta. Karena summa itu tarakhin, tertib. Kalau waw tadi yutlaku alal jama'. An-naw' ats-tsani, yang kedua, syirkun khafi. Tadi syirik pada lafaz, sekarang syirik yang tersembunyi. Wah, ini bahaya nih, fil qulub, di kalbu. Wa huwa anwa', wah ini banyak macamnya. Ya. Yeah. Min abraziha, yang paling nampaknya adalah riya. Riya, ingin menampakkan. Wa huwa ya'ridu lima yura min al-amal. Maka dia menunjukkan apa yang ditampilkan berupa amal-amal dia. Wa huwa naw'a ala naw'aini. Dan ini juga ada dua macam. Yang pertama, riya'ul munafikin. Kalau riya'nya munafikin, ini bukan syirik asghar, syirik akbar, lebih dari itu. Alladzina hum fi darkil asfali minan nar, yang mereka berada di keraknya neraka. Alladzina yura'unan nas, yang mereka riya' pada manusia. Bi'amalihim, dengan amal mereka. Wa ya'taqiduna biqulubihim kufra, dan mereka meyakini kekufuran pada kalbu mereka. Maka ini bukan riya' lagi. Bukan riya' yang kayak tadi. Ya. Nah, ini bahaya lagi. Mana lagi tadi? Wa hadha waliyadu billah, dan ini na'udzubillah min dzalik, inilah riya' kekufuran. Kenapa? Karena pelakunya mereka tidak beriman pada Allah. Namun mereka hanya menampakkan, yatadaharuna bi'amalihim as-salihati. Ya, mereka hanya menampakkan amal-amal soleh mereka. Kenapa? Karena tujuan duniawiya. Nah, yang kedua, riya, itu dibaca belum? Belum. Ah, belum. Ya. Coba dibaca sini. Sabit. Nah, sabit baca dulu. Allah tsani riya'u alladhi yahsulu min al-muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lima khuraja ilaihim wa huwa yatazakaruna ad-dajjal. Qala ala ukhbirukum bima huwa akhwafun. Akhwaf isim tafdil, mana ada pakai tanwin. Akhwafu alaikum inni min masihid dajjal. Minal masih. Minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala arya'u yakumu ahaduhum fayusalli wa yuzayyi wa yuzayyinu salatuhu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilayhi fa hadha qad yaqa'u min al-muslimi wal mu'mini fa idza wajada fi nafsihi shay'an min hadhihi ar-riya'i wa qawamahu wa ada ila ikhlasi lillahi azza wa jalla fala yadurruhu idza dafa'ahu wa amma idza istamarra ma'ahu fa innahu yubtilul amalu idza kana amala yubtilul amala idza kana ma'ahu min bidayatihi wa kadhalika idza qara'a fi asna'il amali wastamarra ala rajihi. Perhatikan. Fa hadza qad yaqa minal muslim wal mu'min. Nah, kalau yang kedua riya yahsulu minal muslim. Riya yang terjadi pada muslim. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, lamma kharaja ilaihim, tatkala Nabi keluar menemui sahabat, wa huwa yatadzakkaruna ad-dajjal, dan para sahabat sedang bermutakhar. Yang sedang saling menyebutkan tentang kisah Dajjal, kisah yang mengerikan. Maka Nabi mendengar, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiyat Dajjal, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian menurutku daripada Dajjal. Para sahabat kaget, ternyata ada yang lebih ngeri dari Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, apa itu? Allah riyah, Nabi bersabda, yaitu riyah. Yaqumu ahad. Kemudian Nabi menjelaskan dengan contoh apa itu riyahnya, yaitu yaqumu ahaduhum, ada salah seorang di antara mereka, yusalli dia salat, wa yuzayyinu salatah, dia memperbagus salatnya. Kenapa? Lima yara min nadharin rajulin ilai. Ya, karena ada orang lain yang melihatnya. Masya Allah. Fahada qad yaqa'u minal muslim wal mu'mini, maka ini terkadang bisa menimpa muslim mu'min. Fa idza wajada fi nafsihi syai'an fi hadza ar-riya fi hadza syai'an min hadza ar-riya'i qawamahu wa'ada ila al-ikhlasi lillah. Apabila dia mendapati pada dirinya sedikit saja dari riya tersebut, maka dia mesti meluruskannya. Maka dia mesti meluruskan lagi niat dia, dan dia kembali ikhlas pada Allah. Fala yadurruhu idza dafa'ahu, maka tidak memberikan mudarat padanya apabila dia mencegahnya, melawannya. Amma idza istamarra ma'ahu fa innahu yubtilul amal, namun kalau terus menerus bersama dia riya tadi, maka ini membatalkan amal. Idza kana ma'ahu min bidayati, apabila memang dari awal. Wa kadzalika idza tara'a fi asna'il amal, demikian pula apabila itu muncul di tengah-tengah beramal, wastamarra, dan terus berlanjut, al-rajih, maka membatalkan amal. Ini isyarat dari Syekh al-rajih, karena para ulama berselisih pendapat terkait hal ini. Ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin juga di kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Namun Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau yang lain, di Anatul Mustafid, syarah kitab At-Tauhid, menjelaskan apabila seorang riya di 4 rakaat sholat, 2 rakaat pertama ikhlas, 2 rakaat kedua riya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, 2 rakaat yang pertama dapat pahala, 2 rakaat yang kedua tidak diterima, dan dia mendapatkan dosa. Allahu alam, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyatakan enggak, dari awal sampai akhir itu sudah habis. Ya, sebagaimana antum beramal 10 tahun sudah antum ikhlas, 10 tahun kemudian riya, maka gugur semuanya. Ini memang pendapat yang rajih demikian. Kadzalika semua. Panji, tafadhal baca. Apa? Di tengah diri yang dia tobat itu. Ya enggak masalah. Kan tadi kan. Itu tadi, fala yadurruhu idza dafa'ahu. Maka enggak masalah kalau dia di tengah riya dia mencegah. Walaupun dari awal ya. Dari awal Ana mau gini. Kenapa? Ada akhwat inceran Ana. Mau jadi pos 2 misalkan. Ya kan? Misalkan itu kalau Pak Repi. Berapa? Pak Edi. Itu. Ana berani Pak Edi. Nah, Pak Edi mah kalau istrinya wafat duluan baru. Kalau Pak Repi kan enggak katanya. Enggak salah. Sama juga. Hah? Oh, Padang beda ya. Kalau antum apa? Brebes. Mana lagi tadi? Gara-gara Pak Repi sini jadi hilang itu kan. Siapa yang baca sekarang? Panji, ayo baca Panji. Wakadzalika sumaitu wa hiya bima yusma'u min al-aqwali kadzikri wa tilawati al-Qur'an min ajli an yasma'ahu an-nasu wa yathnu 'alayhi wa yathnu. Itu ya sana yasni ya wa yathnu 'alayhi wa yaqa'u fil aqwali al-mashru'ati min qira'atin wa adhkarin wa ghayri dhalika mimman yaf'aluha yuridu an yamdahahu an-nasu hina yasma'unahu aw an yaqa'a fi nafsihi shay'un min hubbi al-thana'i fa hadha shirkun asghar wa kadhalika min ash-shirki al-khafi an yurida al-insanu bi 'amalihi ad-dunya fa ya'malu 'amalan salihan wa huwa yuridu tama'a ad-dunya kama qala ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha yuwaffi ilayhi a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فالذي يأتي بعبادة يريد بها طمع الدنيا كالذي يطلب العلم الشرعي لأجل الدنيا وأما الذي يطلب العلم غير الشرعي فلا بأس أن يتعلمه من أجل الحرفة والمهنة ليتعيش بها كأن يتعلم الحساب والصناعة والكتابة يقصد بذلك يقصد atau boleh juga yaksud dia memang meniatkan menunjukkan nah terus yaksudu qasada yaksidu yaksidu bidhalika an yahsula ala wadifatin wa hada la ba'sa bihi wa huwa ala al-asbab al-mubahati wa laysa ibadatan. Nah, hasbuk cukup. Dari mana Panji bacanya Panji? Sum'ah itu berarti dengar ya. Kadzalika sum'ah, demikian pula sum'ah. Ini kayak riya. Kalau riya menampakkan amal yang dikerjakan, yang bisa dilihat. Kalau sum'ah menampakkan amal yang dapat didengar. Tilawah, ya enggak? Demikian pula sum'ah wa hiya lima yusma'u min al-aqwal. Itu berupa yang dapat didengar dari ucapan, semisal zikir, tilawatul Quran atau yang karena yang manusia setelah mendengarnya yasnu alaih, dapat memujinya. Ya kok ini terjadi pada ucapan-ucapan yang disyariatkan, apakah itu tilawatul Quran, berzikir dan yang lainnya. Mimman yaf'aluha yuridu ayyamdahahu annasu. Yang kalau dia melakukannya, dia menginginkan orang-orang akan memujinya. Hatta hina yasma'una, tatkala mereka orang-orang mendengarkannya. Au ayyaqa fi nafsihi syai'un, atau itu bisa juga terjadi pada dirinya sesuatu. Ya min hubbis sana, dari senang pujian. Ini adalah syirik asghar. Ya, termasuk dalam hal ini. Kita bicara agama. Nah, antum kan punya mimbar, kita ini punya mimbar. Allahul musta'an. Mimbar kita ini mungkin bukan di masjid, tapi di wall-wall Facebook, wall-wall Twitter dan yang lain, nulis Ya, iya dan billah. Nulis-nulis tentang agama. Ya, kalau mengharapkan pujian itu adalah sum'ah. Ya, sum'ah. Bagian berarti syirik asghar. Biar dilirik akhwat. Biar di-like akhwat. Nah, ini berarti syirik asghar. Ya, posting. Wow. Karena udah gitu ngeteknya akhwat lagi. Ngetek akhwat lagi ya. Ditek akhwat. Ini om yang anti tanyakan kemarin lusa. Masya Allah. Masya Allah. Bahaya kali. Bahaya nih. Pamong Praja Syekh Repi Mukhlas mesti bertindak ini. Nah, mana lagi tadi? Nah, ini berbahaya ini ya. Ya. Musyuhrah, cinta pujian. Ya. Cinta pujian. Akhirnya menghantarkan dia kepada hal-hal yang dilarang lainnya nanti. Akhirnya dia hanya memposting sesuatu hal yang disenangi orang-orang. Ya. Ya, sesuai selera masyarakat. Yang tadinya amar ma'ruf nahi mungkar jadi berbahan. Ya, jadi sesuai selera. Kan kalau sesuai selera orang-orang, sesuai selera netizen akan mendapatkan like. Ya, apa namanya? Subscribe. Ah, susah amat nyebutnya. Itulah. Ya. Ya, segala macam share, subscribe, like. Baik, ya. Ini memang berat. Ya, terutama di sini Syekh Repi yang sering posting kan keutamaan kapal api. Kalau keutamaan kapal api enggak apa-apa. Bukan ria, bukan ria. Hah? Itu hoax. Hah? Hakikat itu hoax. Hoax. Hoax. Hoax. Ayah orang Tambun banget sih ketahuan. Hoax. Soak emangnya aki. Hoax. Hoax. Ya. Mana lagi tadi? Hah? Wa kadzalika minasyirkil asghar. Ini ya. Ah, minasyirkil khafi. Demikian pula dari syirik yang tersembunyi. Ayuridul insanu bi amalihi ad-dunya. Seorang menginginkan amal dia ingin dunia. Ini di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas ini juga. Wa ya'malu amalan salihan, dia beramal saleh. Tapi dia ingin ya ketamakan dunia, dia ingin bagian dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Nauzubillah. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dari amal dia, maka kami akan berikan kepadanya amalnya. Ya, dan dia di dunia ini, fiha di dunia ini. Dia berikan. Dia pengen apa? Mau sedekah biar kaya. Oh, mau sedekah biar kaya. Itu sedekah. Memang jelas Nabi bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Tapi bukan pengen kaya. Ya. Infak. Dia pakai matematika, Allah akan ganti 10. Ah, saya infak 10 juta lah. Ntar balik 100 juta. Biar balik 100 juta. Terus kalau dapat 100 juta, infak lagi 100 juta. Biar dapat 10 miliar. 10 miliar berapa? 1 miliar. Ini kok kayak begitu? Ya Allah. Ya, dan kita dimotivasi demikian. Kan begitu ya? Biar kaya, biar kaya. Puasa, biar kaya, biar kaya. Sholat duha, biar kaya. Biar kaya, subhanallah. Ya. Kemudian, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak dapat bagian di akhirat kecuali neraka. Falladzi ya'ti bi ibadatin yuridu biha tamad dunya. Adapun orang yang melakukan ibadah, dia menginginkan dengan ibadahnya tadi hanya ya ambisi dunia, kala dia tubul ilmu syar'i, seperti dia nuntut ilmu syar'i, dia ajar dunia untuk dunia, Ya. Kenapa antum nyantri? Biar nanti udah jadi mubalik, jadi ustaz. Loh, apa hubungannya ustaz sama dunia? Amplopnya banyak. Subhanallah. Hah? Apalagi kalau udah bergelar kiai. Masya Allah. Bisa apalagi ngisi di Jabodetabek. Basah. Berangkatnya basah banjir. Kehujanan. Dan juga selepas ceramah, wah amplop, enggak main amplop lagi. Nomor rekeningnya berapa ustaz? Masya Allah. Norek. Noreknya berapa ustaz? Masya Allah. Karena enggak muat di amplop. Karena enggak muat di amplop duitnya. Ya enggak? Sekali kajian tablik akbar. 6, 8, 10 juta. Hah? Enggak tahu ada. Ada enggak tahu satu. Ah ini ya. Kalau tujuannya ini naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, nyantri kenapa? Biar kaya. Ya. Biar nanti kalau jadi ustaz kaya. Jadi ustaz kerja, dagang, posting, dagangan. Rasul ya? Dagang. Hah? Rasulnya berdagang. Heeh. Ya enggak? Betul. Ya kan biar itu. Betul, ya. Jadi biar merdeka. Betul. Kalau enggak tergantung donatur, tergantung jamaah. Ustaz, jangan begini dong, jamaah resah. Loh. Oh, jamaah ngatur ustaz. Mau resah kayak mau apa kayak? Enak aja. Keresahan jamaah itu di atas apa? Di atas ilmu atau bukan? Ya. Resah masih satu. Resah masih satu. Itu aduh ini kasih denger ku kesirnya Pak Repi ini kelakuan suaminya nih. Nggak boleh kesini lagi, jangan ketamben lagi, bahaya ya. Nah ini ya bahaya ini, nuntut ilmu biar dapat dunia ya. Orang itu hidup untuk dakwah, bukan dakwah untuk hidup. Terbalik. Hidup untuk dakwah, bukan dakwah untuk hidup. Kalau dakwah untuk hidup, subhanallah. Ya, kata orang ya di Jabodetabek puasa, ngisi aja 4 kajian, satu amplop gopek minimal atau berapa sih? 1 juta kali 4, ya sehari 2 juta, 3 juta kali sepekan berapa? Banyak. Belum iya kali sepekan 2 kali 7 14 juta, sebulan berapa? 56 juta. Istrinya satu juga. Masya Allah. Jadi mau cari apa ini Pak Revi ya? Masya Allah. Nah, mau ngapain ya? Subhanallah. Nah kalau memang ustadznya nggak minta, nggak ngarep, ikhlas dikasih, tapi kalau wah, memang udah ngarep di situ, dan lagi pula nggak bakal bisa bersikap independen, ya jangan. Maka antum kalau jadi dai kerja, ya nggak? Kayak Pas Andika jadi IT, kayak Syekh Rizki dagang, Syekh Bibit dagang, kayak Syekh Revi jadi itu dagang atau apa antum? Tester kapal api. Oh masya Allah, jangan sampai nganggur, ya. Apa profesi antum? Sibuk dari pagi ke malam ceramah, subhanallah. Ini ngaco kayak begini. Kecuali memang dia diberdayakan di pondok, ustaz gak boleh kemana-mana, di sini aja di pondok. Tenang aja kita gaji. Ya. Tapi istri saya 4, tenang aja saya gaji. Gitu misalkan. Saya supply. Nah kalau kayak gitu ya udah, ya memang dia mesti stay di situ. Tapi kalau main cak sini. Ilmunya yang diajarkan juga enggak, dia pun enggak berkembang. Dia pun enggak berkembang. Karena yang diajarkan apa? Ya bahkan satu tema itu bisa sepekan. Hah? Satu tema bisa sepekan. Satu tema di tempat ini, di tempat itu juga temanya itu. Hijrah. Itu kan temanya. Hijrah ke jalan Allah. Satu tema bisa sepekan kajian. Kayak begitu. Saya dikasih bocoran sama teman saya sendiri. Gampang itu mah. Itu aja lagi katanya. Masya Allah. Terpekan depan lah, browsing lagi, cari lagi apa temanya. Ah itu lagi sepekan. Gak berkembang dia. Akhirnya gak ngerti dah perincian akidah salaf. Enggak tahu bagaimana fikih mustalah usul, enggak paham. Karena enggak murojaah. Ya, demi lahan basah. Waliyadzubillah. Ya, tapi jangan seudon ya sama ada ustaz yang jadwalnya sibuk, ya itu mungkin karena ya terkadang ada yang memang dia jadi sebab hidayah bagi sebagian orang kantoran, orang-orang apa namanya yang ya kayak begitulah. Ya. Itu jangan yang kita sampaikan di sini bukan jadi bahan seudon ke orang lain. Apalagi ke ustaz, tapi untuk memproteksi diri dari niat seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, husnudzon. Ya, itu memang dia jadi sebab hidayah. Karena saya lihat sebagian ustaz, masya Allah, diterima sama kalangan awam. Yang kalau saya ngisi situ pada kabur semuanya. Ya, gak bisa saya kan? Gak bisa semua. Hah? Gak bisa saya. Kalau saya ngisi di situ, kabur orang semua. Ya enggak? Nah, ada memang sebagian da'i yang memang jadi sebab hidayah di sebagian tempat yang kayak begitu. Ya. Husnudzon, husnudzon. Ini untuk kita sendiri, ya. Untuk kita sendiri. Antum di sini, belajar di sini untuk kita sendiri supaya kita tidak ya, jadi pemburu amplop. Tapi kalau orang lain, enggak. Jangan disuudzonin. Ini yang salah ini. Dapat kayak gini, nembak ke orang lain. Nembak diri sendiri, ya, nembak ke orang lain nggak boleh. Langsung dia ngebayangin wajah si Ustadz Pulan lagi. Si Ustadz Pulan, si Ustadz Pulan. Lah keliru. Itu untuk nembak diri sendiri, ya. Kalau suudzon bahaya loh suudzon. Yaqumadzon, fa innadzonna akdzabul hadis, kata Nabi. Hati-hati kalian dari buruk sangka. Karena buruk sangka adalah sedusta-dustanya ucapan. Nah. Wala ba'sa yata'allamahu min ajli hirfah, maka enggak apa-apa dia yata'allamahu, dia mempelajari suatu hal dari ilmu dunia karena hirfah, karena job ya, mihnah profesi, karena pekerjaan, karena profesi ya, liyata'ayyasha biha, supaya dia hidup dengan profesi dia tadi. Kenapa antum belajar ya ekonomi biar saya kerja ria antum ya, enggak hebat begitu. Kenapa belajar teknik? Ya supaya saya cari duit nanti kerja di pabrik. Ria, gak boleh carinya untuk dunia. Lah gimana kalau itu kan bukan ilmu syar'i? Ya enggak? Kasihan banget santri ya. Udah belajar ilmu syar'i, ya lulus dari pondok juga bingung mau ngapain. Sekalinya mau ngajar gak boleh karena, karena dunia, ya, gak boleh amplop. Kasihan enggak? Enggak. Dia memegang tampuk mulia, mau jadi dakwah, membawa ilmu yang dia pelajari pahala semua. Jangan mikirnya kesian amat ya, miskin. Enggak. Yang mereka bawa bagi para pelajar ya dunia dapat uang yang banyak karena dunia itu kecil. Ya, antum belajar baru baca satu huruf aja. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Baru satu huruf aja diri kita buat. Nah, dapat 10 pahala. Gimana dia belajar akidah, dia belajar fikih, dia belajar ini dan itu. Orang belajar S1, S2, S3 ekonomi, enggak ada pahala akhiratnya. Enggak ada pahala akhiratnya kecuali diniatkan untuk memberikan sumbangsih kepada umat. Baru dapat pahala niatnya. Dia belajar teknik, dia belajar ngebor air. Kenapa? Untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini dapat pahala. Tapi pahalanya enggak sebanding dengan yang kayak tadi, Mas Bibit belajar usul fikih, masya Allah. Oh, misalkan, oh rambutnya jigger gitu, pakai peci. Ada yang diri rambutnya. Ah, masya Allah. Kayak ta'allam al-hisab, seperti dia belajar matematika, sina'ah, perindustrian. Saiful, ente ketawa dulu. Wal kitabah, belajar tulis menulis. Yaqsidu bidzalika yahsul ala wadhifatin. Dia tujukan untuk itu semua, dari itu semua untuk pekerjaan. Fa hadza la ba'sa bihi, ini enggak mengapa, fa huwa minal asbab al mubahah laisa ibadatan. Ini adalah dari sebab-sebab yang mubah yang bukan sebagai ibadah. Ah, untuk siapa temannya Ridho namanya? Hah? Wahabi, siapa? Wahabi. Hah? Muhammad. Oh, jauh banget dari Wahabi. Ayo, ikra Muhammad. Wah, bentar lagi zuhur ya. Kencengin dikit bacanya. Kok ibadati, kenapa majrur? Kenapa marfu? Anda tanya ke antum sekarang. Antum ya jangan baca, jangan asal-asalan. Nah, sekarang Anda tanya deh, Rob. Majrur tadi kenapa majrur? Sekarang kenapa marfu? Hah? Kenapa marfu? Hah? Anda tanya sekarang ke Agus. Wa amal ibadatu. Kenapa ibadatu Agus? Kok marfu? Ayo Agus. Mas Agus, oh Mas Agus. Syekh Fauzi, kenapa marfu? Mana amilnya? Karena tidak ada amil yang memasukkan atau emangnya fi'il mudhari itu tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Bukan begitu. Kenapa Mas Panji? Al-ibtida' amilnya adalah al-ibtida' karena dia di awal. Nah, begitu cara baca buku gundul botak kayak begitu. Ya, harus berdasarkan rumus, jangan tebak-tebak. Tebak-tebak bisa benar, pas besok salah. Enggak boleh, ya, mesti berdasarkan kaidah. Nah, ayo Muhammad dibaca ulang lagi. Nah, ka'an yusolliya. Muhammad sudah pernah belajar nahwu belum? Pernah apa sedang? Sedang juga, masya Allah. Nah, ayo Muhammad lagi. Ka'an yusolliya. Ini mungkin karena jarang membiasakan, gitu. Ya, antum banyak-banyak bergaul sama Syekh Repi. Kapan api dong? Waduh, ditahdir juga sama dia. Berani-beranian hadir kapal api antum. Ganas ngikutin ustaz. Masya Allah. Ada itiba ustaz. Itiba. Hak itiba itu rasul. Oh itu. Ke kapal api ustaz. Apa saya atau jalan itu? Kacau nih. Ayo lanjut. Min ajli. Kok jadi tom'a? Tom'i kasra mudhaf nilai wa huwa mudhaf. Nah, terus ad-dunya, terus hah yujahida ma'tuf ke yusolliya, terus yatluba ma'tuf lagi Yahujju. Oh Yahujja ya. Ah Pak Sofian baca. Kiai Haji. Karena yuridul hayatad dunya wa zinataha wa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsun. Masya Allah. Alayil walidis syadidi wa huwa nau'um minasyirki. Qala sallallahu alaihi wasallam Isa abdal abdu fa'ilnya Qomisati Ta'isa abdul Qomilati Ta'isa abdad dinari abdud dinari abdud dinari wadirhama wadirhami dong wadirhami tiba-tiba masuk. Terus in uqiya rodiya wa in lam yuqo lam yardo. Fahada naumun minashkirki wal insanu yukhlisu a'malihi a'malahu lillahi azza wa jalla. Wah, ini kejam banget ini. Orang baca salah diketawain. Wah, kacau ini series gini. Kiai sendiri sebentar. Sayyun minad dunya fahuwa rozaku fahuwa rizqun fahuwa rizqun saqahu Allahu ilaihi wa amma in amala in amila amila amalun amala in amila amala al-akhirati al-akhirati li'ajli dunia fahada huwa al-madmum fahada huwa al-madmum terus wa huwa minasyirki wa alaihi huwa minasyadidi fa'alal muslimu wa alaihi al-wa'idu asyadidu wa alaihi al-wa'idu asyadidu fa'ala al-muslimu al-muslimi ala fa'ala al-muslimi ayyukhlisu ayyukhlisa ayyukhlisa a'malahu lillahi azza wa jalla Masya Allah Masya Allah makbul jarak baca pakai bola dunia Ustaz. Oke, bola dunia. Tapi udah mau adzan ya? Apa udah adzan ini? Udah adzan. Ya, ngartinya pekan depan aja ya. Ya, Masya Allah. Ya. Pak Tony jadi enggak, ntar. Jadi. Ya, kita berarti habis zuhur udah dulu ya. Pekan depan baru sampai 2:30 lagi. Kalau sekarang sampai jam zuhur aja dulu. Pekan depan baru sampai 2:30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka